Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan juga para member grup Tilawatul Quran Bitajwid, dan juga para penonton di Facebook. Kembali di pagi hari ini, alhamdulillah Anda dimudahkan oleh Allah SWT untuk dapat menyajikan pelajaran Tahsin Al-Quran untuk level dasar bagi antum yang masih terbata-bata dalam baca Al-Quran, atau level dasar yang merupakan pembahasan dari kitab Al-Marhalah yang Anda susun. Dan pelajaran sudah sampai pada surat Takatsur, sebagaimana telah dijanjikan. Di pagi hari ini Anda akan memberikan koreksian bacaan surat At-Takatsur yang telah dikirimkan oleh para member grup melalui WA. Di sini sudah ada beberapa orang yang telah mengirimkan. Kita dengarkan pertama terlebih dulu bacaan dari Zahra di Jakarta. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Taib, itu bacaan dari Zahra di Jakarta yang telah membacakan surat Takatsur. Untuk koreksiannya, secara umum sudah bagus panjang pendeknya, hanya saja satu huruf yang terpanjangkan tadi yang seharusnya pendek pada ayat terakhir, tumalatus alunna, nanya terpanjangkan, seharusnya pendek. Yang dilamakan adalah menahan tasdid di nun, sebagaimana pelajaran pada bagian pelajaran tasdid, bahwasanya setiap huruf yang bertasdid ditahan dan ditahan lama. Untuk huruf nun dan mim ketika bertasydid, ketika mim dan nun bertasydid maka ditahan lama bacaannya. Seperti di surat di ayat ke-8 ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Latus alunna itu tadi tasydid nunnya yang ditahan lama, namun untuk harokat fathahnya tidak ditahan, tidak dipanjangkan. Tadi yang dibaca oleh Zahra terpanjangkan tadi. Kemudian pengucapan huruf shin tadi di ta'awuz tadi terbaca sin, syaitonir rajim. Coba Zahra berlatih kembali pada bagian tasydid dari pelajaran kita Marhalah pada gambar yang telah dikirimkan melalui Facebook, karena Zahra di Jakarta belum memegang bukunya. Silakan dilihat kembali di Facebook Uminya pelajaran huruf-huruf bertasydid, dan bedakan antara sin yang tidak bertitik dengan shin yang bertitik. Bedakan dia assa dengan asya. Kemudian berlatih terus dan ditukar-tukar harokat hamzah dan sin atau shinnya, sehingga terlatih untuk mengucapkan sin, sa dengan sya. Namun untuk secara umum panjang pendek sudah bagus dan sudah ada perkembangan dari dibandingkan dengan bacaan yang lamanya. Taib, untuk Farel kata uminya berhalangan untuk mengirimkan audionya karena ada satu dan lain hal. Adik dari Zahra. Taib. Barakallahu fiki untuk Zahra di Jakarta. Kita akan dengarkan bacaan dari yang lainnya dari Ummu Zahra di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Taib, itu bacaan dari Ummu Zahra di Pekanbaru untuk pengucapan huruf. Alhamdulillah sebagian besar sudah bagus. Hanya saja membedakan antara ha kayak jim dengan ha yang bulat agar lebih ditingkatkan lagi dan lebih dibedakan lagi dalam pengucapannya. Kemudian untuk panjang pendek ada keliru di ayat kelima yang dibaca oleh Ummu Zahra tadi di Pekanbaru. Kalla lau ta'lamuna. Nanya terpanjangkan tadi, soalnya pendek. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Tadi nanya terpanjangkan dari bacaan Ummu Zahra. Kemudian untuk panjang pendek barangkali itu saja yang terpanjangkan tadi. Kalau saya ingat ana yang dibaca oleh Ummu Zahra. Kemudian agar ditunda terlebih dulu untuk Ummu Zahra dengan menyibukkan dengan irama, coba lebih fokus dalam berlatih untuk pengucapan makhraj hurufnya, membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain, kemudian mengkokohkan pengucapan huruf-huruf yang bertasydid dan juga panjang dan pendek, ya, sehingga kalau sudah terlatih dengan pengucapan tersebut, insyaallah taala untuk irama bisa menyusul nanti insyaallah taala. Baik, itu untuk Ummu Zahra, bacaan Ummu Zahra di Pekanbaru. Berikutnya bacaan dari Najma di Pekanbaru. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baik, itu bacaan dari Ananda Najmah di Pekanbaru dari surat takatsur, walaupun suara audionya agak ada keresek-kereseknya. namun bisa didengarkan. Kurs yang pertama adalah dikurangi irama terlebih dulu. Tidak masalah ada irama, jangan, tapi jangan terlalu banyak goyangnya suara sehingga pengucapan huruf kurang pas. Ada beberapa huruf yang dikurasi untuk Ananda Najmah di Pekanbaru. Tadi kurs yang pertama sudah dikurasi langsung sendiri, ya hatta, seharusnya hatta, sudah langsung respect untuk kesalahannya, alhamdulillah. Kemudian pengucapan huruf-huruf panjang dan pendek secara umum tadi sudah bagus dalam kedengarannya. Hanya saja karena terlalu cepat bacaannya, huruf-huruf bertasydid kurang pas dalam pengucapan, kekokohan huruf bertasydid kurang tegas pengucapan huruf bertasydid. Kemudian karena terlalu cepat juga ayat ke-7 yang dibaca oleh Najma tadi, thumma latarawunna, tidak jelas dhammah dari wu-nya. Terbaca tadi thumma latarawun, latarawun kurang jelas dhammahnya. Karena itu agak dipelankan bacaannya. Thumma latarawunna. Jadi ya, seperti itu bacaannya. Untuk Najma di Pekanbaru. Baik, itu bacaan Najma dan kita dengarkan bacaan berikutnya. Bacaan dari Ukhti Nelly di Pekanbaru juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawun الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Taib, itu bacaan dari saudari kita Nelly di Pekanbaru. Ya, yang dikurasi bacaan surat At-Takatsur saja, walaupun ada audio surat lain yang dikirimkan, namun untuk sekarang kurasian surat At-Takatsur saja yang diberikan. Yang pertama, pembedaan antara ha kecil, ha ke'jim dengan ha bulat, itu agar dimaksimalkan kembali. Maksimalkan lagi untuk berlatih antara ha bulat, aha dengan aha, sehingga hatta jangan hatta, itu baca tadi hatta zur, hatta zur. Kemudian untuk panjang pendek, maqabir, bi di sana pendek, sehingga antara bi ke ro jangan ada jarak suaranya, maka baca dengan maqabir, maqabir, jangan maqabir, bir. Ada antara jarak suara antara bi dengan ro, maka itu sudah dihitung panjang bi-nya. Oleh karena itu bi langsung nempel ke ro, bir, bir, jangan bir, bir. Hatta zurtumul maqabir, seperti itu bacaan dari saudari kita Nelly tadi. Oleh karena itu dicepatkan bacaan antara bi dengan ro-nya. Hatta zurtumul maqabir, maqabir, seperti itu. Kemudian kalau tidak salah tadi panjang pendeknya yang lain sudah jelas, hanya pembedaan antara ha besar dan hal kecil saja yang mesti berlatih. Kemudian pengucapan huruf, huruf bertasydid juga agar mesti dijelaskan lagi pengucapannya. Terutama untuk nun dan mim bertasydid ditahan lama, sebagaimana dalam pelajaran di bagian harokat tasydid di buku Al-Marhalah ini. Baik, kita dengarkan bacaan yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, itu bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah di Pekanbaru. Bacaan beliau untuk kecepatan masih terhitung cepat bagaimana yang dikulasikan di bagian yang lalu. Dan sangat jelas pengucapan yang terlalu cepat hurufnya adalah huruf lam. Huruf lam itu agak dilambatkan sedikit untuk melepaskan dari makhrajnya. Seperti lam sukun terutama. Bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah tadi, Al-Hakumut Takathur. Seharusnya diberikan hak lamnya, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Ada L-nya, Hatta Zurtumul Maqabir. Agak mendekat ke tasydid sedikit, tapi tidak sampai kadar menahan lamanya tasydid. Namun harus jelas juga pengucapan lam sukunnya. Dan sangat jelas tadi tidak jelasnya dari lam sukunnya adalah ketika membaca ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Jelaskan pengucapan lam sukunnya. Kemudian untuk pengucapan nun dan mim bertasydid sudah pas, sudah ditahan lama. Sekarang yang dikursi tadi adalah pengucapan lam sukunnya, jangan terlalu cepat. Kemudian membaca nun sukun yang tidak dengung atau tanwin juga jangan terlalu cepat. Di ayat ke-8 sebagai contoh, yang terbaca tadi terlalu cepat pengucapan dinnya dan langsung pindah ke ain, sehingga kurang jelas pengucapan nun sukun pada tanwin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jelaskan dzinnya, yawma idzin 'anin na'im. Seperti itu. Untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bisa dibedakan antara mana yang panjang, mana yang pendek. Ya barakallahu fiik untuk saudara kita Ugi Abdullah. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari saudara kita Olive Saputra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Baik, itu bacaan dari saudara kita Olive Saputra yang telah mengirimkan bacaannya. Untuk panjang pendek, alhamdulillah secara umum sudah bagus. Mana yang panjang, mana yang pendek sudah bisa dibedakan. Untuk kursian yang lainnya, barangkali sudah bukan di levelnya anak kursi, namun ada kursiannya di bagian tebal atau tipisnya huruf, namun belum di bagian pelajaran tahap level dasar ini. Sehingga untuk penilaian untuk saudara kita Olive Saputra, secara umum untuk level dasar bacaannya sudah bagus, mana yang panjang, mana yang pendek sudah bagus, mana huruf bertasydid dan juga nun dan mim bertasydid yang ditahan lama sudah tertahan lama, alhamdulillah. Barakallahu fiq untuk saudara kita Olive Saputra. Bacaan berikutnya kita dengarkan dari Bang Hendrik di Markoyan, Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب, itu bacaan dari Bang Hendrik di Markoyan yang telah mengirimkan audionya. Untuk panjang pendek secara umum sudah bagus, mana panjang mana pendek sudah bagus, dalam pengucapannya sudah bisa dibedakan, dan huruf-huruf bertasydid juga sudah bisa dibedakan, dan juga terutama untuk nun dan mim bertasydid sudah ditahan lama. Untuk koreksi yang ringan dari bacaan Bang Hendrik ini, pengucapan lam sukun di sini ada cukup banyak lam sukun di surat At-Takatsur ini, maka semua lam sukun ini tidak boleh dipantulkan. Ada sebagian yang terpantulkan tadi dan sebagian yang tidak terpantulkan dari bacaan Bang Hendrik. Berarti Bang Hendrik bisa membaca lam sukun tanpa ada pantulan sedikit pun. Oleh karena itu berhati-hati ketika membaca alha alha kumutakathur alha alha alha, seharusnya sama dengan baca ilmal yakin. Itu sangat bagus bacaan tadi Bang Hendrik tadi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, maka pengucapan lam sukun harus sama semuanya. Di ayat pertama tadi agak terpantulkan sedikit dari bacaan Bang Hendrik. Alha, seharusnya alha kumutakathur alha alha kumutakathur. Kemudian pengucapan yauma idzin 'anin na'im juga terpantulkan tadi nun sukun pada tanwin, dan ini diharap untuk banyak berlatih saja. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, itu bacaan dari Pak Hendrik di Pekanbaru, Markoyan Pekanbaru. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya datang dari Muhammad Nasrul Maulana di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب itu bacaan dari Nasrul di Pekanbaru. Untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bagus, dan ketenangan bacanya sudah bagus juga dari koreksinya, dan untuk koreksian level dasar tidak ada lagi yang akan mesti dikoreksi dari bacaan Nasrul. Baik, barakallahu fiik. Kita dengarkan bacaan yang terakhir datang dari Zahra Sausan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب itu bacaan dari Zahra Sausan di Pekanbaru yang telah membacakan dan cukup lancar bacaannya. Namun di sini ada koreksian sedikit untuk Zahra Sausan. Di surat At-Takatsur ini ada beberapa tempat terdapatnya mim bertasydid. Maka menahan mim bertasydid ini harus sama semuanya. Seperti apa Zahra tadi membaca di ayat ke-7 dan ayat ke-8 membaca mim tasydid yang ditahan lama seperti itu, maka semua huruf mim bertasydid ditahan lama seperti itu. Yang terlalu cepat tadi baca mim bertasydidnya pada ayat ke-4. Summa kalla sawfa ta'lamun menahan mim tasydidnya terlalu cepat. Sangat jauh berbeda dengan mim bertasydid pada kesempatan pada ayat yang lainnya. Oleh karena itu dalam bacanya harus setara. Mim bertasydid harus lama, tahnya harus sama. Kemudian untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bagus, sudah lancar dari bacaan Zahra Sausan. Baik, bacaan dari Zahra Sausan merupakan bacaan terakhir yang bisa dikoreksi untuk kesempatan hari ini. Tapi mudah-mudahan berfaedah dari apa yang telah nak koreksi dari bacaan member grup yang telah mengirimkan bacaannya, dan akan lanjut pelajaran kita dalam buku Al-Marhalah dalam di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kita bahas di buku Al-Marhalah di halaman ke-27 akan kita bahas, itu mengenal tingkatan mad atau tingkatan panjang. Di kesempatan yang sebelum ini kita telah membahas bagaimana pengucapan huruf, membedakan fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasdid, dan panjang dengan pendek, mana fathah yang mesti dipanjangkan, kapan kasrah boleh dipanjangkan, dan kapan dhammah boleh dipanjangkan. Dan kesempatan pagi hari ini anda akan lanjutkan pembahasannya di dalam memanjangkan memanjangkan suara huruf ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ada tingkatannya, ada levelnya, level 2 harokat, tingkatan 2 harokat atau kadar 2 harokat, kadar 4 harokat, kadar 6 harokat, atau dalam bahasa yang lebih sederhananya panjang biasa, ya biasa itu ya 2 harokat, panjang sedang 4 harokat atau 5 harokat, panjang lama 6 harokat. Jadi panjang itu tidak sama semuanya. Untuk level dasar ini ana akan memberikan secara umum saja ciri-ciri panjang 4 harokat dalam mushaf Al-Qur'anul Karim, dan ciri-ciri panjang 2 harokat, kemudian panjang 4 harokat, dan panjang 6 harokat. Dan tidak akan dibahas secara detail secara bahasa teori karena kita belum pada berada di kelas level teori tajwid. Kita baru praktis atau praktek langsung di level dasar. Pada kesempatan ini saya akan berikan gambaran ke antum semuanya apa tanda-tanda panjang biasa. Panjang biasa itu setiap huruf yang terdapat tanda mat, tanda panjang, sebagaimana yang sudah kita pelajari, tanda panjang fathah apabila setelah fathah ada alif, alif yang tidak ada, alif besar ataupun kecil yang tidak ada sesuatu tanda ataupun simbol di atas atau bawah alif, maka itu akan menjadi tanda panjang untuk fathah. Kalau ada setelah fathah ada alif, namun setelah alif ada simbol sesuatu atau di bawah atau di atasnya, maka sudah dipastikan alif tersebut bukan tanda panjang untuk fathah. Kemudian tanda panjang yang berikutnya kasroh. Kasroh akan boleh dipanjangkan kalau setelahnya adalah ya sukun, baik ya besar, baik ya tersebut tidak ada titiknya atau tidak ada sukunnya, atau ya siku, tanda siku. Yang penting sebelumnya adalah kasroh, maka itu sebagai tanda panjang untuk kasroh. Dhammah kapan boleh dipanjangkan? Itu apabila setelah dhammah ada waw tidak ada tanda harokatnya atau waw kecil, maka itu dhammah boleh dipanjangkan. Tiga syarat panjang itu, setelah fathah ada alif, setelah kasroh ada ya sukun, setelah dhammah ada waw sukun. Itu syarat panjang, syarat dipanjangkan bacaannya. Sedangkan mat biasa apa tandanya? Mat biasa adalah setiap mat, setiap terdapat mat, salah satu dari tiga tadi, dan lihat huruf setelahnya, huruf setelah alif, huruf setelah waw sukun, huruf setelah ya sukun sebagai tanda mat tadi. Jika setelah huruf mat tadi tidak ada hamzah, tidak ada hamzah, hamzah antum sudah paham semuanya karena kita sudah bahas pelajaran dasar, tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang sukun asli, huruf yang memang ada tanda sukun di atasnya, atau huruf bertasydid, maka sudah dipastikan panjang huruf tersebut adalah panjang 2 harokat. Panjang 2 harokat. Sebagai contoh, kita lihat latihan pelajaran di halaman 27 ini, surah Al-Fatihah dan surat Ad-Duha. Di ayat pertama coba dilihat dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bagi antum yang menonton secara langsung di Facebook, silakan buka mushafnya atau surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, ada huruf ma berharokat fathah, kemudian ada alif, dan setelahnya ada nun kasroh. Berarti nun tidak dalam keadaan sukun dan nun bukan hamzah, maka ma dibaca dua rakaat. Untuk di ujung ayat, setelah di situ ada yang panjang, ada hi panjang, setelah hi ada ya tanpa harokat, dan ada mim kasroh. Ini pada dasarnya dua harokat juga, biasa juga. Namun kalau kita berhenti, harokat mim tidak dibaca, berarti mim disukunkan. Maka ini dalam pembahasan yang lain nantinya. Oleh karena itu tidak dimasukkan dalam mat biasa di sini. Dan gitu juga di ayat kedua, Rabbil Alamin, A panjang, A fathah, setelahnya ada alif. Setelah alif itu tidak ada hamzah, karena setelah alif adalah lam yang berharokat. Berarti lamnya tidak sukun juga, maka A-nya dibaca dua harokat. Ya, secara ringkas, di ujung-ujung ayat tidak kita masukkan dalam bagian mat biasa. Terserah antum dulu untuk memajang berapa, penting lebihkan dari mat biasa. Nanti akan datang pembahasannya, akan dibahas secara ciciri nantinya. Kemudian abad mat di tengah-tengahnya tersebut, yang penting setelah mat tidak ada hamzah, tidak ada sukun asli atau tasydid, maka dia dibaca dua rakaat. Dan ayat latihan hanya sampai ayat ke-6 di surah Al-Fatihah. Silakan antum berlatih nanti panjang dua rakaat. Panjang dua rakaat seperti apa kadarnya? Ya, dua kali harokat. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, Rahmani, Ar-Rahmani, Mani. Itu aja bacaan kadar rokatnya. Jangan terlalu lama, jangan digoyangkan lagi suaranya ketika biasa ini. Ar-Rahmani. Kemudian di surat berikutnya, surat Ad-Duha 1-6, bisa juga berlatih nanti. Ujung ayat pertama itu adalah dua rakaat. Setelah fathah ada alif dan tidak ada hamzah atau sukun asli setelahnya. Ketika baca ayat ke-5 juga seperti itu. Lihat di ayat ke-5, fatardo, setelah do ada alif dan tidak ada hamzah atau sukun asli setelahnya karena kita berhenti. Namun ketika kita lanjut akan jumpa dengan hamzah. Oleh karena itu untuk sementara, untuk kesempatan ini, berhenti di ujung-ujung ayat. Fatardo dibaca dua rakaat. Yang setelahnya berapa rakaat itu nanti akan sampai pembahasannya. Kemudian alam yajidka yati, ti dibaca dua harokat juga. Ti dibaca dua harokat juga. Kemudian fa'a wa'a dengan wa harus sama-sama dua harokat panjangnya. Kadaran seperti yang tadi. Anda akan contohkan nanti bacaan dari mat dua harokat tersebut. Taib. Satu lagi latihan mat dua rakaat, dan suratnya juga sudah pernah menjadi surat latihan di bagian pelajaran yang lain, surat Al-Adiyat. Al-Adiyat, semua mat di surat Al-Adiyat ayat 1-5 adalah mat dua harokat. Jadi semua yang panjang di sini adalah mat dua harokat. Catatan penting untuk antum semuanya, di ujung ayat 1 sampai ujung ayat 5 di surah Al-Adiyat ini fathatain harokatnya. Maka sebagai ilmu dasarnya, setiap berhenti pada fathatain dibaca dua harokat. Seperti apa kadar harokat? Seperti kadar harokat yang tadi. Anda contohkan di ayat pertama surah Al-Adiyat, Wal'adiyati dhabha. Maka panjang ha dijadikan satu harokatnya, kemudian dipanjangkan dua, dijadikan satu barisnya, yang awalnya dua dijadikan satu, kemudian dibaca panjang dua harokat, sama dengan wal'adiyati dhabha. Seperti itu dia bacaannya. Baik, itu surat yang terlebih dulu, surat yang Al-Fatihah, kemudian surat Ad-Duha dan Al-Adiyat. Anda akan bacakan, contohkan bacaannya, dan kalau bisa ditiru seperti intonasi yang anda baca ini ketika mengirimkan audionya nantinya. Baik, itu pelajaran, dan anda akan bacakan surat Al-Fatihah, Ad-Duha dan Al-Adiyat, Al-Fatihah 1-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم. Kemudian surat Duha ayat 1-6. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Kemudian surah Al-Adiyat ayat 1-5. Perhatikan kadar matnya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. Baik, itu kadar dua rakaat, dan silakan antum berlatih nanti untuk membaca mat dua rakaat ini. Dan sebagai ujian bagi antum semuanya, silakan langsung dipraktikkan surat An-Naba ayat 1-11. Berarti diperhatikan dalam bacaannya masalah kadar mat dua rakaat, kadar panjang dengan membedakan antara panjang dengan pendek, huruf yang bertasydid, huruf yang boleh dipantulkan ketika sukun, dan mana yang tidak boleh dipantulkan. Dan saran dari ana agak dikurangi sedikit untuk iramanya, dan fokuskan dalam pengucapan huruf dan penerapan tajwidnya terlebih dulu. Nanti insyaAllah ta'ala irama akan dinilai dalam kesempatan yang berikutnya, kesempatan yang lain.